Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أديني ملكان Baru saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang besar kepada kita, yaitu kita bisa menghadap kepada Allah, ditolong oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, dipanggil oleh Allah ke rumah Allah dengan sholat maghrib berjamaah. Ini satu karunia yang besar, malaikat. Kita ini hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang diciptakan oleh Allah dari setetes air mani, dari tanah. Kemudian kita dipanggil oleh Allah yang Maha Agung, pencipta alam semesta ini, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat, untuk menghadap kepadanya untuk sholat. Ini satu perkara yang besar. Kalau kita lihat zahirnya, ya sholat itu seperti barang biasa saja. Tapi kalau kita lihat sholat itu adalah perintah Allah melalui Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada Allah. Oh, ini salat ini perkara besar, sangat-sangat besar. Maka orang-orang yang faham salat, yaitu dulu para sahabat, itu mereka itu berangkat salat itu mereka menggigil, mereka wajahnya pucat, hatinya gemetar, karena saking mereka ini merasakan dipanggil oleh Allah SWT. Yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan maknanya kegembiraan hatiku adalah dalam sholat. Ada orang yang gembiranya makan, minum, bikin rumah. Ini serupa dengan binatang, mulai kan? Makan, minum, bikin rumah. Binatang yang suka bikin rumah itu bangsa semut. Nah, orang yang suka bikin rumah yaitu tingkatannya tingkatan semut. Nah, yang suka bikin rumah lagi burung, bikin sarang, susuan. Yang bikin rumah lagi, yang seneng bikin rumah itu di mana-mana mesti bikin rumah itu tawon namanya, lebah. Yang orang yang suka bikin rumah aja itu orang pikirannya kayak tawon, kayak semut, kayak burung. Kalau makan minum senangannya makan minum itu kambing. Kalau sukanya kawin aja itu burung perenjak namanya. Kalau sukanya sholat, nah itu loh baru manusia yang benar. Manusia yang benar. Karena manusia itu kegembiraannya itu menurut tingkatannya masing-masing. Kalau pengusaha, petani, pedagang, itu gembiranya itu dengan harta. Kalau orang yang tingkatannya di atasnya lagi, raja-raja, pejabat-pejabat, itu kegembiraannya bukan dalam harta, kegembiraannya dalam jabatan. Kalau dia sudah bisa jadi presiden, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi menteri, maka inilah kebanggaannya. Nah, mulaikan Allah SWT, tapi orang beriman tidak itu, bukan kebanggaannya, bukan itu, bukan harta, bukan jabatan. Kebanggaannya kalau dia ini dekat dengan Allah SWT. Gembiranya kalau dia ini sholat. Kalau kita ini sholat tidak merasa gembira, berarti hati kita ini rusak. Seperti lidah dikasih madu malah terasa pahit. Lidahnya yang rusak, bukan madunya. Kalau hati ini sholat tidak merasa gembira, senang menghadap kepada Allah, malas-malas atau biasa-biasa saja, ini hati-hati rusak. Kita harus bersihkan hati kita ini. Bagaimana pembersihannya? Pembersihannya pertama kali adalah dengan taubat. Taubat kepada Allah. Taubat dari apa? Dosa kita apa? Taubat mengenai iman pertama kali. Bagaimana rasa hati yang mengagungkan makhluk itu kita hilangkan, karena ini bertentangan dengan iman. Yang agung hanya Allah saja. Allahu Akbar. Yang agung bukan raja-raja, yang membuat raja-raja lah yang agung. Yang agung bukan dunia, yang menciptakan dunialah yang maha agung. Kalau hati kita ini mengagungkan selain Allah, kita harus taubat. Itu dosa itu semuanya kan. Sekarang kita ini, di depan kita ini ada presiden, ada hansip. Kemudian yang kita hormati hansipnya, presidennya enggak dihormati. Kira-kira kita ini disalahkan apa enggak? Oh, kita akan dimarahin, orang bodoh, tolol, goblok. Ini presiden ada di depannya, kok malah enggak dihormati, yang dihormati malah hansip. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang menciptakan segalanya, yang berkuasa atas segalanya, nah harus kita agungkan dengan sebenar-benarnya. Sampai seluruh makhluk itu tampak kecil dalam hati kita. Bahkan seluruh makhluk itu enggak ada. Makhluk itu tanamkan dalam hati, makhluk itu tidak ada. Hanya diadakan oleh Allah. Yang ada, yang sebenarnya ada, itu hanya Allah saja. Makhluk itu cuma diadakan. Makhluk itu tidak hidup, cuma dihidupkan. Makhluk tidak punya apa-apa, cuma diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tawajuh kepada makhluk, membesar-besarkan makhluk, ini kita harus istighfar, astagfirullah, kelaru saya ini. Kalau dalam hati kita ini ada harapan kepada makhluk, mengharap pada makhluk, pertolongan makhluk, apa saja bentuknya makhluk. Apa bentuknya makhluk itu raja, apa bentuknya makhluk itu menteri, apa namanya makhluk itu ayah, apa namanya ibu, atau namanya istri, atau namanya anak, atau namanya tetangga, atau namanya rakyat, atau namanya jemit, jin. Apa saja namanya makhluk itu, kok kita berharap kepadanya, kita harus istighfar. Astagfirullah, kelaru saya ini. Yang pantas diharap hanya Allah. Allahus Samad. Allah itulah tempat bergantung. Hajat kita yang sebenarnya hanya kepada Allah. Kelihatannya orang itu hajat sama makhluk, hakikatnya tidak. Hajat kepada yang menciptakan makhluk. Kelihatannya kita ini hajat kepada rizki, sebenarnya tidak. Hajat dengan yang memberi rizki. Kita ini hajat kepada sawah kelihatannya, hakikatnya tidak. Hajat kepada yang menciptakan sawah, yang mendatangkan air ke sawah, yang mendatangkan hujan ke sawah, yang menciptakan petani-petani di sawah, yang mendatangkan udara ke sawah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sawah, yang mengeluarkan buah-buahnya. Hajat kepada Allah. Kita ini ke sawah, hajat kepada Allah. Di rumah, hajat kepada Allah. Di mana saja, hajat kita kepada Allah. Hanya kepada Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah. Hanya Engkau pula yang aku mintai pertolongan. Karena yang bisa menolong hanya Engkau. Makhluk tidak bisa menolong apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ada tobat urusan iman ini. Ini urusan iman ini, kita ini banyak salah tuh, tidak merasa salah gitu loh. Berharap pada makhluk itu salah sama mereka. Mengeluh kepada makhluk itu salah. Wa idza syakauta ila bani adam fa innama tashkur rahim ila alladzi la yarhamu. Kalau kamu itu mengeluh kepada anak Adam, sambat kepada anak Adam, sama saja kamu itu melaporkan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih Sayang, kamu laporkan kepada manusia yang tidak sayang. Oh, yang ngatur jagat ini Allah, sangat sayang kepada kamu, Allah kamu laporkan kepada manusia yang tidak sayang. Gimana itu? Apa enggak salah itu? Itu sama dengan orang yang melaporkan ibunya kepada musuhnya. Ya, ibu kamu yang sayang sama kamu, kok malah kamu laporkan ke musuh kamu yang benci sama kamu? Kamu itu orang kewalik, dasnya di bawah kayak jambu mente kamu itu. Tapi kadang-kadang saking tolol kita, saking bodoh kita, kita ini disayangi oleh Allah, gak paham. Seperti anak kecil mau disuntik itu nangis-nangis, disayangi malah nangis-nangis. Bengok-bengok, pak dokter itu dipisoi. Saking apa? Saking bodohnya anak kecil itu. Yang sayang malah dipisoi, yang tidak sayang malah disayangi. Berharap kepada selain Allah itu adalah kesalahan. Takut kepada selain Allah itu kesalahan. Kita harus istighfar. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu takut kepada selain Allah, maka Allah jadikan segala makhluk itu nakut-nakuti dia semua. Tapi kalau orang itu takut hanya kepada Allah, maka Allah jadikan makhluk-makhluk takut sama dia. Maka satu hari perjalanan, rombongan perjalanan, di dalam rombongan itu ada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Rombongan mau haji di tengah padang pasir, naik unta, tahu-tahu rombongan berhenti. Sayyidina Abdullah ibnu Umar tanya, ada apa kok berhenti? Itu di depan ada harimau, kita semua berhenti sampai harimau itu pergi. Kalau harimau itu gak pergi, masih di tengah jalan, bagaimana kita berani lewat? Oh begitu. Maka langsung Abdullah bin Umar turun dari untanya, mendatangi harimau itu. Hei harimau, minggir, jangan ganggu jalan. Langsung harimau itu keluyur, keluyur, keluyur, pergi. Kemudian Sayyidina Abdullah mengatakan, Rasulullah benar, Rasulullah benar. Dulu Rasulullah pernah mengatakan, yang dikuasakan oleh Allah kepada anak Adam itu adalah perkara yang ditakuti oleh anak Adam. Di perkara yang ditakuti oleh anak Adam itu oleh Allah akan dikuasakan kepada anak Adam itu. Seumpama anak Adam itu tidak takut kecuali kepada Allah saja, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menguasai dia. Jadi kita ini dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh istri kita, dikuasai anak kita, gara-gara kita takut sama mereka. Kalau hati kita dipenuhi takut kepada Allah, bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa Allah, maka akan terjadi sebaliknya, orang-orang kafir akan takut sama kita. Seperti pada zaman Nabi, para sahabat dulu, orang-orang kafir itu takut sama orang-orang Islam itu. Negara-negara tumbang diserahkan kepada orang Islam. Ini setelah umat Islam itu bersih hatinya, takutnya hanya kepada Allah. Awalnya oleh Allah diuji umat Islam itu di Mekah, diuji siapa-siapa marah, siapa-siapa membenci, siapa-siapa mengancam. Tapi ketika mereka terus istiqomah, berubah, berbalik keadaan, berubah semuanya. Maka untuk mengubah keadaan-keadaan sekitar kita ini, caranya itu dengan merubah hati ini semuanya kan. Perkara yang terjadi di sekitar kita ini Allah yang menjadikan, dan itu sebagai balasan Allah kepada apa yang dalam hati kita. Kalau hati kita ini betul-betul taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, menghadap kepada Allah, Allah jadikan sekitar kita ini akan baik kepada kita. Tapi kalau hati kita ini tidak ada rasa tunduk pada Allah, tidak ada rasa mengagungkan kepada Allah, justru hati kita ini lalai, dablek kepada Allah. Tandanya hati dablek itu bagaimana? Dengar hayya 'alas shalah, hati tidak ada getaran apa-apa, biasa aja. Itu hati dablek itu. Itu sudah bahaya itu. Kalau hati kita dablek, nanti Allah jadikan sekitar kita ini akan menyusahkan kita. Maka memperbaiki dunia ini dengan memperbaiki hati. Bagaimana hati itu sanitasi tawajuh kepada Allah? Lah, supaya hati ini tawajuh kepada Allah, kita ini harus menceburkan diri dalam suasana dakwah ilallah. Kalau kita ini dalam suasana dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah, setiap saat bicara keagungan Allah, kulun mi'indillah, semua dari Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang aku sembah ya Allah, hanya engkau yang aku mintai tolong, terus kita dengar, terus kita pikirkan, terus kita bicarakan, maka lama-lama hati kita ini jadi bersih, tawajuh jadi sehat menghadap kepada Allah betul. Kalau hati menghadap kepada Allah, di antara tandanya sholat itu seneng, sholat itu tandanya hati itu sudah mulai sehat itu. Nah, kita rasakan masing-masing. Ya, kalau begitu hati saya ini sakit pak. Oh iya, bukan hanya sakit itu, setengah mati hatinya itu, nemen itu, gudukan. Jadi kalau kita ini kena gudik itu di muka kita cepat tahu, tapi kalau gudiknya itu di hati itu nggak tahu kita ini. Padahal gudik yang dalam hati itu nanti akibatnya itu panjang, akan menyusahkan kita di kubur kita, di padang mahsyar, di sirat selama-lamanya kalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau gudik yang ada di muka kita, di pipi kita, itu paling ya mengurangi kegantengan kita. Ya, sudah tua aja nggak apa-apa, nggak ganteng nggak apa-apa. Jadi sunnahkan Allah Ta'ala, kita harus tobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam urusan iman kita ini. Kalau menurut orang beriman yang memikir betul-betul sunnahkan, orang itu duduk lupa kepada Allah, ini juga sudah salah. Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, kok lupa kepada Allah? Apa enggak salah ini? Coba kita renungi. Kita kalau disuruh tobat, salah saya ini apa toh? Kok salah saya ini apa? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang beriman seluruhnya. Orang beriman itu seluruhnya. Orang baru masuk Islam, ulama'nya, wali-walinya, hafid Qur'annya, yang buta huruf, pokoknya semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Hai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Tapi kalau orang merasa tidak perlu taubat ini, betul-betul keliru besar mereka. Allah menyuruh orang beriman semuanya tidak peduli untuk bertobat. Termasuk para nabi itu suruh bertobat. Nabi itu dosanya apa? Nabi itu maksum, tidak pernah berbuat salah. Iya, memang nabi itu tidak pernah berbuat salah, maksum. Tetapi nabi itu saking mulianya sumalaikan wa ta'ala, merasa masih kurang aja itu, amalnya masih kurang. Masih merasa kurang. Begitulah orang-orang mulia semalekan. Orang-orang mulia, orang-orang suci itu merasa masih kurang aja. Tapi kalau orang-orang yang kotor kayak kita ini perasaannya sudah benar aja sudah. Orang itu kalau petani di sawah itu bajunya kotor, bajunya apa itu sudah enggak peduli dia. Jerak jeruk, kena telek, kena kletong, kena apa sudah enggak peduli. Mukanya kena lumpur enggak peduli. Tapi kalau orang yang bajunya bersih, di setrika itu nanti kena debu sedikit, kotor. Nah, begitulah orang amal agama itu juga begitu semuanya. Kalau orang yang sudah amalannya bagus itu merasa masih kurang bagus saja. Tapi kalau orang itu sudah banyak lalainya, Nah, itu jadinya perasaannya sudah bener aja. Maka untuk supaya kita ini bisa meningkat itu syarat pertama tobat. Tobat urusan iman kita. Sampai kita ini tidak terkesan dengan makhluk. Makhluk itu semua dari Allah. Kulun wa indillah. Hati hanya tawasuh pada Allah saja. Jangan terkesan dengan yang menggembirakan. Jangan pula terkesan dengan yang menyusahkan. Yang menggembirakan, yang menyusahkan, semua dari Allah. Jangan terkesan orang yang senang. Jangan terkesan orang yang benci. Yang benci, yang senang, semua makhluk Allah. Terserah Allah. Maka terus tawasul pada Allah. Jangan terkesan dengan sehat, jangan terkesan dengan sakit. Sakit yang membuat Allah, sehat juga yang membuat Allah. Maka sehat ingat pada Allah, sakit juga ingat sama Allah. Tawajuh pada Allah. Nah, orang itu kalau sudah tawajuh kepada Allah begini, sudah enggak bingung malah kan. Walaupun masuk di kubur, didatangi mungkar nakir. Yang suaranya kayak beledek. Dia tidak terkejut, alah makhluk. Tapi kalau kita ini belum tawasul kepada Allah, apalagi omong karena akhir, dimarahi istrinya sudah bingung, sudah karuan. Kalau kok dimarahi, dipelerok itu itu sudah langsung ngewel. Bahkan tidak ada apa-apa itu pun takut. Saya itu takut kalau begini, enggak apa-apa lo cepet di. Ini kalau hati tidak tawasul kepada Allah itu begitu. Terus ketakutan terus. Obatnya bagaimana? La ilaha illallah. Tawajuhnya kepada Allah. Ini belajar iman sama malaikat. Iman kita ini harus sempurna. Melihat makhluk, ingat kepada Allah yang menciptakan makhluk, yang menguasai makhluk, yang memegang makhluk. Terus kemudian kita tobat urusan ibadah kita. Ibadah kita teliti. Dimulai dari sholat kita ini bagaimana. Kalau orang itu sudah sangat-sangat-sangat mementingkan sholat, itu alamat nanti ibadah-ibadah yang lain jadi baik. Bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana puasa kita. Kita mesti puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah kita usahakan. Biar kita ini belajar memahami bahwa diri kita ini milik Allah. Biar perutnya itu ibadah, bukan setahun penuh makan aja kayak ayam. Ya kan? Enggak tahu Senin, enggak tahu Kamis, enggak tahu Ramadan, enggak tahu Syawal, itu ayam itu. Perutnya untuk ibadah, biar lapar terasa. Ini perut ini milik Allah ini. Harus saya laparkan karena Allah. Otot-otot saya ini milik Allah. Harus saya gunakan taat kepada Allah dengan puasa. Harta itu milik Allah, harus saya keluarkan dengan zakat. Saya ini hamba Allah. Kalau tidak ke Baitullah, enggak haji itu, wah bagaimana ini saya ini? Saya ini umat Rasulullah. Kalau enggak ziarah Madinah ini, wes enggak enak hidup ini. Jadi sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah itu diantaranya dengan haji. Kalau belum bisa haji ya ke masjid. Ke masjid itu suweneng Baitullah ini. Semua rumah di dunia ini milik Allah semua, tapi masjid ini lain. Masjid ini dinamakan Baitullah. Kenapa? Karena ini tempat untuk hubungan kepada Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk urusan-urusan lain. Nah, kita melihat masjid itu senang, itu tandanya hati itu masuk sehat itu. Kalau melihat masjid biasa saja, masjid kotor nggak dibersihkan, ya, tandanya iman kita ini rusak. Di masjid tidur glusar tidak pakai adab, itu juga tandanya iman kita rusak. Ini Baitullah ini bukan bangunan biasa. Maka di masjid kalau tidur pakai adab. Insyaallah mereka kan? Ya. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Kemudian taubat kepada Allah urusan muamalah kita. Urusan muamalah kita, perdagangan kita, pertanian kita, makanan kita. Karena kita ini punya keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini milik Allah. Maka berdagang harus pakai tertib syariat. Bertani juga harus pakai tertib syariat. Jangan ngurangi takar. Jangan riba. Insyaallah mulai kan? Ini terserah saya. Wong ini uang saya. Mau saya rentenkan, mau saya anakkan, mau saya istrikan. Wong ini uang-uang saya. Loh, jangan begitu. Kamu milik Allah, uang kamu milik Allah. Jangan begitu, nanti kalau perut kamu terbakar di neraka nanti bagaimana? Maka sun malaikat Allah Ta'ala, kita harus belajar membersihkan makanan kita, membersihkan minuman kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Insyaallah malaikat. Perkawinan kita atur. Jangan mengikuti nafsu. Alah, wong kawin seumur cuma sekali aja ya. Agak maksiat-maksiat sih kan enggak apa-apa. Loh, keliru itu. Yo kan perkawinan tuh sekarang jadi tempatnya maksiat sekarang itu semua kan. Woi, hura-hura kalau kawin itu enggak karu-karuan. Nah, nanti kalau anak kamu jadi nakal apa enggak pusing kamu? Perkawinan yang bagus, perkawinan itu dibarengi dengan zikir kepada Allah. Boleh gembira, tapi gembira yang halal. Pada zaman Nabi itu ada orang kawin juga. Ada rebana juga, ada terbangan juga zaman Nabi itu. Tapi jangan kemudian lewat batas yang haram-haram dimasukkan. Ini bagian dari tobat kita. Ini kita ingin perbaikan semuanya. Semua aturan syariat kita kerjakan. Ojo wis gede, wis metu telung dino, petang puluh dino barang neng sawah kato andet. Dia nobone kulo sumur tiang ni ungus tua. Singgotis putih kok anggo katok endek lho. Mugi bayi niku mbah iki. Musuh setuan kula mluwayu lho. Kok mlayu iki piye? Mboten oleh niku pupu diketokne niku. Lah niki nyambut damel. Maksudnya nyambut damel. Maksudnya nyambut damel kuwi diperiksani Gusti Allah gak oleh ngono kuwi. Insyaallah insyaallah. Bahkan bukan hanya yang haram-haram, yang tidak baik, yang ukurannya tidak baik itu bagaimana? Katanya para ulama, kalau kamu ingin tahu perkara itu baik atau tidak baik, bayangkan Rasulullah itu ada di dekat kamu. Kira-kira kamu mau mengerjakan apa enggak? Kira-kira. Kalau kamu pulang ke rumah, maka masuk ke rumah. Kira-kira kalau Rasulullah hadir di rumah saya itu, ada enggak yang saya sembunyikan ini? Ada enggak yang tidak pantas ini? Karena orang iman itu semua punya cinta kepada Rasulullah, dan cinta itu akan mendatangkan kefahaman. Kalau Rasulullah datang ke tempat kita, semuanya kan di rumah kita ada televisi, kira-kira pantas apa enggak? Pantas enggak, saya tanya aja. Enggak usah Rasulullah, kita datang, rumah kita didatangi ulama besar gitu. Kira-kira berani enggak nyetel TV di situ? Didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira berani muter TV? Oh, jadi jamu mente tenan kowe. Jadi semulaikan Allah SWT ini untuk memudahkan kita ini, biar kita ini meningkat gitu semulaikan. Ini bukan mau jelek-jelekan orang, bukan. Supaya kita ini meningkat. Kanan kiri kita ini penuh dengan wali-wali Allah. Kanan kiri kita ini para malaikat yang senantiasa melihat kita, bersama kita. Ada yang bagian nyatet amal-amal kita. Kita ini hidup tuh yang hati-hati begitu loh. Kalau orang itu mengagungkan agama, mementingkan agama, nanti doa-doa dia akan makbul semalaikan. Tapi kalau orang itu meremehkan agama, ini kalau tidak tobat nanti bisa-bisa doa-doanya tidak makbul. Insyaallah kita niat semalaikan. Terus tobat mengenai muasyarah kita, sopan santun kita dengan manusia ini. Bagaimana sopan santun kita dengan orang tua, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan teman-teman kita. Ini semua manusia itu hamba-hamba Allah semua. Dan khususnya orang Islam, mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Walaupun tingkatannya macam-macam, kita ini harus punya paham, orang Islam itu semua kekasih Allah. Kekasih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1000, tingkat 1 juta, itu enggak tahu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau Allah tidak sayang dengan kamu, ada orang itu murung, kata Imam Syafi'i, kamu jangan murung, jangan sedih. Kamu itu disenangi Gusti Allah loh. Loh, kok tahu kamu? Katanya orang tadi terkejut. Kalau Allah tidak senang sama kamu, Allah tidak berikan kepada kamu la ilaha illallah. Allah memasukkan dalam hati kamu la ilaha illallah, itu tandanya Allah sayang sama kamu. Maka jangan kamu itu murung begitu. Jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alun in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa hina. Kamu ini orang-orang mulia kalau kamu itu ada iman. Ya, kita harus kita jaga betul adab sopan santun kita dengan seluruh orang Islam itu. Apalagi berbuat jahat kepada orang Islam, kan? Ingin berbuat jahat itu sudah dosa. Ingin berbuat jahat sama orang Islam, ingin saja, itu sudah enggak boleh. Apalagi yang jelek-jelekan orang Islam, buruk sangka dalam hati orang jelek ini, dalam hati tok, itu sudah enggak boleh. Kita ini harus memandang baik kepada seluruh orang Islam. Apalagi orang-orang soleh, apalagi para ulama, apalagi orang yang sibuk dalam agama, kita bersangka baik kepada mereka. Kata para ulama, orang itu kalau sangka baik walaupun keliru, nanti di akhirat dia diampuni oleh Allah, gak akan disiksa. Tapi kalau sangka buruk, keliru, wah urusannya banyak sekali nanti. Ya kita ini sangka baik aja. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Tobat urusan iman, tobat urusan ibadah, tobat urusan muamalah, tobat urusan ma'asyarah. Perbaikan, maksudnya tobat itu perbaikan. Iman diperbaiki sampai hati itu hanya menghadap pada Allah saja. Ibadah diperbaiki semua, muamalah kita harus kita perbaiki, jangan sampai makan haram. Muasyarah kita kita perbaiki, jangan sampai berbuat sesuatu yang menyakitkan hati orang-orang Islam. Kalau kita enggak bisa menyenangkan orang Islam, minimal diam. Jangan diam pun enggak bisa, ngomel aja menyakitkan hati orang. Rawatul mukmin azimah, kata Nabi, mengajutkan, menyakitkan hati orang iman itu dosa besar. Nah, kita ini harus senantiasa memuliakan semua orang Islam. Nabi mengatakan kurang lebihnya nanti di hari kiamat amalan-amalan ditimbang, dan tidak ada kayak akhlak yang baik beratnya itu. Akhlak yang baik itu timbangannya itu paling berat itu. Dan akhlak yang baik ini kata para ulama, kalau kamu ingin punya akhlak yang baik, sekali-kali kamu jangan menyalahkan orang, salahkan diri kamu sendiri dalam segala hal. Kenapa masjid ini kosong? Yang salah saya. Karena dakwah saya lemah, doa saya lemah, saya kurang ikram pada orang-orang, sehingga orang-orang sedikit yang ke masjid. Yang salah saya. Melihat apa saja keburukan, yang salah saya. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah itu melihat orang itu wudu gak tertib soalnya kan, maka langsung beliau itu gemeter nangis. Nah, yang tidak tertib orang tapi dia yang nangis kan aneh. Nggak ditanya kenapa Syekh, itu loh ada orang wudu tidak tertib, itu yang salah saya itu, karena saya tidak ngajari dia wudu dengan baik, hanya dia begitu. Nah, nanti kalau saya di akhirat disiksa oleh Allah itu bagaimana nanti saya? Loh, begitu loh. Jadi Syekh Ilyas itu kalau melihat kesalahan orang itu merasa yang salah dia. Lah orang begini nih, akhlaknya ditambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Tapi kalau orang sukanya menyalahkan orang terus, maka akhlaknya jadi buruk. Masya Allah, malaikat. Nah, untuk belajar ini semua, belajar tobat, belajar perbaikan ini, cara yang paling mudah kita keluar dari sebelah ini. Insya Allah, malaikat. Keluarin nanti akan belajar perbaikan iman, perbaikan muamalah, perbaikan masyarakat, perbaikan ibadah. Dan kita ini keluar ini mau belajar perkara yang penting sekali. Belajar menyayangi umat. Kita datang ke rumah-rumah dengan membawa kasih sayangnya Rasulullah SAW. Dan kalau kita menyayangi umat, kita akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Untuk belajar menyayangi umat itu caranya gitu. Kita keluar, datang ke rumah-rumah, naik gunung, turun gunung. Kita melihat orang kaya dengan sayang, Masya Allah. Ini orang kaya di dunia ini kemana-mana naik mobil, makan sate gulai. Nanti kalau di akhirat ini dia tidak enak, kasihan dia. Ajak dia keluar 4 bulan. Insya Allah, malaikat. Insya Allah. Melihat orang miskin dengan kasih sayang. Sudah miskin di dunia ini, jangan sampai miskin di akhirat dia. Ajak keluar dia 4 bulan. Insya Allah, malaikat. Melihat pejabat, kasihan, kasih sayang. Di dunia dia pejabat, pimpinan. Kalau di akhirat nanti jadi tidak jadi pimpinan, kan kasihan dia nanti. Biar dia jadi di dunia mulia, di akhirat mulia. Ajak dia keluar 4 bulan. Insya Allah, malaikat. Belajar menyayangi umat. Dan kita menyayangi umat itu untuk apa? Untuk supaya disayangi Allah. Bukan karena kita sudah baik, kita ini harus merasa masih sangat buruk. Kalau kita merasa sudah baik, namanya sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk surga, mereka. Mang kita menyayangi umat karena perintah Allah, supaya disayangi oleh Allah, bukan karena kita sudah baik. Kalau kita melihat diri sendiri, masya Allah, saya ini masih buruk. Walaupun saya itu buruk, sangat-sangat buruk, tapi oleh Allah disuruh menyayangi umat, maka saya akan sayang umat karena perintah Allah. Insya Allah, mereka. Maka yang niat untuk keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan mereka. Monggo. Monggo, Pak. Sing badhe medal, sekan wulan, sekan desa dinten, monggo jumeneng, dul. Monggo. Nah, alhamdulillah. Monggo. Kita diurip ning donya kaya ngene iki, Pak, nggih. Kanggo agama niki. Bisa Allah ora butuh karo kita. Nyapa Gusti Allah nguripi kita tentunya niki diwai kesempatan ngamal agomo. Dalam satu hadis dikatakan, Allah berfirman, hei manusia, aku ciptakan kamu bukan karena saya ingin laba dari kamu, tapi kamu, aku ciptakan kamu supaya kamu dapat laba dari saya. Monggo niki kesempatan niki, boleh keuntungan datang Gusti Allah. Monggo. Neng lakoni agama niku sampeyan rasane iki perlu ku dhewe kanggo bangun akhirat-akhiratku dhewe, kanggo bangun kuburanku dhewe, mengke ra penak. Ngadeg iki ya penak. Nek rumangsane sing butuh wong, abot ngadeg. Monggo. Dakwah ini semuanya anugerah Allah kepada kita. Dengan dakwah ini kita akan dihitung oleh Allah amal terus sampai kiamat. Barang siapa yang mati dalam keadaan memperjuangkan agama, kata Nabi, dia akan dihitung amal sampai kiamat. Maka maksudnya bukan 4 bulan, 4 bulan itu latihan. Maksudnya bagaimana mati mikirkan agama. Monggo sini malih malikan. Tambah masa, yang tambah masa, yang sisa masa, yang berapa hari saja, silakan ke selatan. Monggo. Tapi sama niat loh, gih. Ini kangi badan kita kiambak-kiambak, betul niat disundi mungkin, rugi no. Kanggo awake dhewe, itu kanggo wong. Kira yo arane akhirat to, gitu. Sama aja tengah akhirat buatan, buatan. Neng buatan aja dipindah lagi Gusti Allah tengah akhirat sama. Walaupun gak gelem, gih tetap mangkat mawon. Mboten enten pengumuman kok langit. Sopo sing gelem ning akhirat monggo. Sopo sing mboten purun teng akhirat monggo. Enten mboten wae. Ora peduli jenderal petak. Ora peduli anak isik cilik, ora peduli omah isik bocor. Pokoke swaye mangkat, saiki bismillah. Ora peduli ning sawah, ora peduli ning omah. Ora peduli sapa wae, walaupun sekti kaya apa, nek wae berangkat nggih kudu berangkat. Disuwi sampean. Nah niki kula dereng mantu kon mangkat ning disundi, ora peduli. Nah niki kula gawe omah rung dadi kon mangkat terus ora peduli. Nah niki kula sik enom kon mangkat terus ora peduli. Nah kalau aja metu 4 bulan riyen yang ngoten ora peduli. Kesuni ning ngoten men. Niki sinten sing asing nglampahi ngoten niki? Kita sedoyo termasuk kula ugi. Mula aja kita niki senengane ngamal ditunda-tunda. Ada buat tunda nanti. Gempun mungkin gempun pensiun. Jadi pegawai negeri kalau tak mikirnya aku mau tenang. Jo, kita ini lagi saat turun pensiun sering mati kita ini. Dan saya kiai, saya kiai. Nah, caranya itu sendiri musyawarah. Musyawarah. Aku mungi setilakoni, dakwahi setilakoni, kabeh wong. Dalane itu sendiri, dalane musyawarah. Iso kabeh wong iso. Sing di duwe, sing di duwe, si pejabat, si rakyat. Gampil ngono musyawarah. Kula ni pae pengin lakone agama, pengin dakwah, pengin nerusin perjuangan kanjeng Nabi. Nah kula di musyawarah nih, ngono. Oh, tiba iso. Sedaya saged. Insyaallah bang nggih. Mohon saniki tiga-tiga sekawan-sekawan jaduman sing mbok rungokne iki siji nyantol apa terokno. Terus janjian sok kapan iki metu patang wulan opo 40 dina. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo. Monggo.